melakukan segala cara tanpa pikir dosa. Akan bekal mati seolah di dunia ini kan hidup selamanya. Anak manusia iman goyah jadi serakah. Anak manusia moral ambruk main seruduk tanpa pandang bulu tanpa pikir dulu. Dia dapat lebih dulu. Aduh manusia, aduh manusia, aduh manusia. Menendang siapa saja, menyebut siapa saja, asal segala yang didambakan dapat diraihnya. Yang ada dalam pikirnya hanyalah dunia dan dunia akhirat terlupa. Aduh, aduh, aduh, aduh, manusia.